Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan tentang permasalahan al-i'tibar, al-mutabi' wa syahid. Maka insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru. Ini juga pembahasan yang penting ya dalam pensahihan hadis, yaitu tentang ya sifatu man tuqbal riwayatuhu wa ma yata'alluq bidzalika minal jarhi wat ta'dil. Yaitu sifat orang-orang yang diterima riwayatnya dan yang berkaitan dengan jarh dan ta'dil. Jarah ini adalah celaan kepada seorang rawi, ya. Adapun ta'dil ini rekomendasi. Rekomendasi terhadap seorang rawi. Ya, maka celaan dan rekomendasi inilah yang memiliki pengaruh apakah seorang rawi itu diterima riwayatnya ataukah tidak. Ya. Nah, ini penting sekali, suatu hal yang sangat penting sekali. Ilmu jarah ta'dil dalam hadis ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Di mana rawi itu diterima atau tidaknya riwayatnya itu tergantung dari jarah dan ta'dil yang ada pada diri beliau, diri seorang rawi. Ya, dan ini termasuk kehebatannya kaum muslimin, ya. Termasuk keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin. Di mana pada agama mereka dikenal konsep jarah ta'dil dalam menerima khabar. Ya, kalau di agama-agama yang lain mereka tidak mengenal adanya proses autentifikasi seperti yang terjadi pada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga ini merupakan keistimewaan dari ajaran agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana para ulamanya menetapkan adanya penilaian terlebih dahulu kepada orang-orang yang membawa berita atau membawa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, makanya kalau kita lihat kan di dalam Islam itu sangat cermat ya, nggak sembarangan untuk menentukan sesuatu itu harus diteliti terlebih dahulu hadisnya sahih atau tidak, bagaimana siapa yang membawa berita tersebut, apakah dia orang yang terpercaya atau tidak. Ini dibahas dalam Islam. Ya, berbeda dengan agama lain. Agama lain enggak jelas siapa yang membawanya. Ya, siapa yang membawa khabar mereka terima saja semuanya, enggak ada sanadnya. Adapun kaum muslimin diteliti. Ya, orang atau rangkaian rawi yang menyampaikan khabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipreteli satu persatu. Si fulan ini gimana orangnya? Apakah dia seorang yang soleh atau dia seorang yang fasik? Ya, si fulan ini bagaimana? Apakah dia seorang yang kuat hafalannya atau seorang yang lalai dalam menghafalkan hadis? Semuanya dipreteli. Ya, dan ini tidak ada pada ajaran agama lain, hanya ada pada Islam saja. Maka sebagian ulama mengatakan Allah itu menjaga. Allah Subhanahu wa taala itu menjaga agama ini dengan keberadaan sanad. Ya, dengan keberadaan sanad. Adanya sanad, ya, kita bisa tahu siapa yang membawa khabar tersebut, maka dengan demikian terjagalah agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa adanya sanad, ya sudah, orang semua bebas berbicara sesuai dengan pemikirannya atau membuat khabar-khabar palsu. Sehingga enggak tahu lagi yang mana yang otentik, yang mana yang tidak lagi otentik. Ya, inilah pentingnya kita mengenal ilmu jarh wa ta'dil. Sekarang beliau membagi ada tiga pembahasan ya yang berkaitan dengan sifat diterima atau ditolaknya rawi ini. Yang pertama, firrawi, membahas tentang rawi dan syarat-syarat diterimanya khabarnya. Kemudian fikratun amma an kutubi jarh wa ta'dil. Kemudian bagian yang kedua adalah pemikiran umum tentang kitab-kitab jarh ta'dil. Ya, di sana beliau akan bahas tentang kitab-kitab jarh wa ta'dil, bagaimana kedudukannya di tengah-tengah muhaddisin. Kemudian maratibu jarh wa ta'dil, tingkatan-tingkatan jarh ta'dil. Nah, ini penting diketahui oleh para penuntut ilmu ya, agar mereka tahu bagaimana mekanisme penyeleksian khabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sembarangan, tapi khabar tersebut harus dibawa oleh seseorang yang benar-benar bisa dipercaya. Baik, sekarang kita akan baca yang pertama terlebih dahulu yang berkenaan dengan rawi. Mungkin hari ini kita bahas ini dulu ya, tentang rawi dan syarat diterimanya ya riwayat rawi tersebut. Qala muqaddimah tamhidiyah, ya pendahuluan. Bima anna haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiluna an tariqir ruwah fahum rakizah fahumur rakizatul ula fi ma'rifati sihatil hadith au adami sihatih. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada kita melalui jalan para perawi. Maka para perawi inilah inti pertama untuk mengetahui kesahihan hadis ataupun ketidaksahihannya. Ya, sekali lagi kita ulangi, keberadaan rawi inilah yang menjadi penentu utama kesahihan hadis atau ya ketidaksahihannya. Lidzalika ihtamal ulama'ul hadis, ulama'ul hadis birruah. Oleh karena itulah para ulama hadis sangat memperhatikan rawi-rawi hadis ini. Wa syarratu liqabuli riwayatihim syurutan daqiqatan muhkamatan tadullu ala bu'di nadharihim wa sadadi tafkirihim wa jaudati tariqatihim. Mereka kemudian meletakkan syarat, menentukan syarat-syarat diterimanya ya periwayatan. Mereka menetapkan syarat-syarat yang demikian mendetail, yang demikian muhkam ya, yang demikian muhkam ini, yang demikian teratur, yang menunjukkan demikian jauhnya pandangan mereka dan demikian lurusnya pemikiran mereka serta berkualitasnya metodologi mereka. Ya, jadi barang siapa yang pernah ya mempelajari bagaimana metode penelitian, mereka akan mendapati bahwa metode penelitian yang ditetapkan oleh para ulama ahlul hadis ini adalah metode yang demikian advance. Ya, yang demikian luar biasa bagaimana menyaring berita-berita yang ada. Ya. Tidak asal-asalan, oh ada kabar yang bagus, ambil saja. Enggak. Ya, dahulu mereka mengatakan ya samulana rijalakum. Coba sebutkan dulu siapa yang menyampaikan. Apakah dia orang-orang yang bisa dipercaya atau tidak? Ya. Inilah yang membedakan ajaran agama kita dengan agama-agama lainnya. Ajaran agama kita disampaikan dengan sanad, dengan silsilah rawi, dan yang rawi-rawi ini semua bukan sembarangan. Mereka diseleksi. Ya, apabila tidak memenuhi kriteria untuk menyampaikan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tendang. Ya, artinya bukan maksudnya ditendang, enggak, artinya tidak dijadikan patokan. Ya, mohon maaf kalau istilah tendang kurang tepat ya, karena di antara mereka ada yang para ulama-ulama mulia. Ya, saya minta maaf ya, kurang tepat ya. Artinya tidak dipakai dalam periwayatan ya, riwayatnya tertolak begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka telah berhasil menciptakan metodologi yang luar biasa dalam menyaring berita. Qala wa hadhihi syurut allati ishtaratuha fi rawi wa syurutul ukhra allati ishtaratuha li qabulil hadits wal akhbar lam tatawassal ilaiha ayyu millatin minal milal. Maka syarat-syarat yang mereka tetapkan ya terhadap rawi, serta syarat-syarat yang mereka tetapkan ya dalam menerima hadis dan pemberitaan, ya lam tatawassal ilaiha ayyu millati minal milal, maka agama-agama lain tidak sampai seperti itu. Ya, metodologi yang demikian ketat ini tidak berlaku pada agama mereka, hanya ada pada Islam saja. Hanya kaum muslimin saja yang memiliki metodologi pemfilteran khabar ya dalam agama mereka. Ya. Kata beliau kemudian, hatta fi hadzal asr alladhi yasifuhu ashabuhu bil manhajiyati diqah. Ya, sampai di masa kita ini yang disifatkan ya oleh masyarakat ya di masa sekarang dengan metodologi kedetailan manhajiyati wa diqah, ya, metodologis dan juga pendetailan. Fa innahum lam yashtaratu fi naqlihi al-ikhbar asyurut, ya, lam yashtaritu fi naqlati al-ikhbar wa syurut allati ishtarataha ulama'ul mustalah fi rawi. Sampai sekarang, orang-orang zaman sekarang, mereka tidaklah mempersyaratkan dalam penukilan khabar syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh para ulama mustalah, ya, dalam periwayatan. Ya, jadi tentang pengkhabarannya, apakah orang ini dikenal sebagai pendusta atau tidak, ya, mereka tidak mempersyaratkan. Ya udah, ada orang bikin statement, ambil saja. Ya, ada seorang misalnya terjadi ledakan yang besar di Beirut. Ya, lihat bagaimana para reporter, ya, mereka ambil berita aja. Wawancara siapa, gak diteliti terlebih dahulu apakah orang ini pendusta, apakah orang ini bagaimana agamanya, apakah mungkin dia berbohong. Tidak diseleksi, asal ambil saja. Padahal di masa ini mereka mengatakan sekarang ini adalah masa metodologis. Ya, kajian-kajian itu harus dilakukan secara metodologis, harus dijelaskan dengan detail. Tapi mereka tidak mempersyaratkan ketika ada penukilan berita. Mereka tidak mempersyaratkan seketat, ya, dengan syarat seketat para ulama mustalah terhadap para rawi. Bal wala aqal minha, bahkan lebih sedikit daripada itu, ya. Oke lah, enggak usah seketat ulama ahlul hadis. Ya, mereka bahkan tidak punya kriteria dalam penyaringan berita. Ya. Kemudian kata beliau, fa ba'dul akhbar allati tatanaqaluha ya wakalatul anba ar-rasmiyah la yusaq biha. Sebagian kabar-kabar yang dinukilkan oleh kantor berita resmi, kita bahkan tidak mempercayainya. Ya, bahkan tidak terpercaya. Padahal yang mengeluarkan adalah kantor berita resmi. Kadang-kadang berbohong. Wala yurkan ila sidqiha. Tidak, kita tidak yakin dengan kejujurannya. Kenapa? Wadhalika bisababi ruwatihal majhulin. Karena yang meriwayatkan atau yang mengkhabarkan adalah orang-orang yang majhul. Ya, apalagi kalau sudah terpengaruhi dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka tidak segan-segan untuk membuat kedustaan. Sehingga khabar-khabar yang tersebar di tengah-tengah kita tidak semuanya bisa terpercaya. Ya, tidak semuanya bisa dipercaya. Kenapa? Karena itu tadi. Ya, tidak lepas dari kepentingan, ya, atau sebelumnya orang-orang yang tidak bisa kita percaya, apalagi di masa sekarang. Setiap pemberitaan pasti ada kepentingan yang ada di balik pemberitaan tersebut. Ya. Wa ma'afatul akhbari ila ruwatuha. Dan tidaklah cacat pada sebuah kabar itu melainkan muncul dari orang yang mengkhabarkannya atau perawinya. Wa katsiran ma yadhharu 'adamu sihhati tilkal akhbar ba'da muddah ba'da qalil. Dan banyak sekali terjadi terungkap ketidakbenaran sebuah berita bahkan dalam waktu yang sangat singkat, baru dipublish langsung kemudian diralat, ternyata kabarnya tidak benar. Ya, padahal yang memberitakan adalah kantor-kantor berita resmi, kantor-kantor berita resmi. Ya, hoax beredar yang mengedarkan, ya, kantor-kantor berita resmi. Ya. Oleh karena itu Islam luar biasa, barakallahu fikum, memiliki metodologi ilmiah yang sangat luar biasa dalam memfilter khabar. Ya, inilah yang dibahas oleh para ulama ahlul hadis. Ini tamhid atau muqaddimah, pendahuluan dari beliau. Sekarang beliau mulai membahas tentang syarat-syarat diterimanya seorang rawi. Qala ajma'al jamahir, atau sebelumnya, syurutu qabuli rawi, syaratnya diterima seorang rawi. Qala ajma'al jamahir min a'immatil hadis wal fiqhi ala annahu yushtaratu fir rawi syartani asasiyain. Para ulama, ya, mayoritas para ulama bersepakat, ya, para ulama dari kalangan imam-imam alul hadis dan imam-imam fikih, mereka bersepakat bahwa dipersyaratkan pada diri seorang rawi dua syarat yang paling fundamental. Ada dua syarat yang paling fundamental yang harus ada pada diri seorang rawi. Huma, ya. Yang pertama al-adalatu. Yang pertama al-adalah. Keadilan. Apa yang dimaksud dengan al-adalah? Ya'nuna biha ayyakuna rawi musliman balighan aqilan saliman min asbabil fisq saliman min khawarimur muru'ah. Yang pertama harus ada pada diri sang rawi itu adalah. Mereka memaksudkan dengan adalah ini bahwa seorang rawi itu haruslah seorang muslim. Tidak diterima khabar dari selain muslim. Kemudian balighan, dia sudah baligh, sudah dewasa, bukan lagi anak-anak. Akilan, kemudian dia berakal, bukan orang yang enggak beres akalnya, orang gila, orang yang terganggu jiwanya, tidak. Qala saliman min asbabil fisq, dia selamat dari sebab-sebab kefasikan, bukan orang yang gemar melakukan dosa besar, minum khamar, ya, berzina, ya, bukan. Bahkan saliman min khawarimil muru'ah, dan ya dia juga selamat dari perkara-perkara yang merusak wibawanya. Merusak wibawanya, misalnya bertingkah laku bodoh di tengah-tengah masyarakat. Ya. Tidak diterima khabarnya. Karena yang sedang dia bawa ini adalah khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita Allah taala alam, ada enggak yang kita punya adalah ini ya di zaman sekarang ya? Ya, yang selamat dari apa? Khawarimul muru'ah. Kemudian yang kedua adalah ad-dhabt. Ini yang berkaitan dengan penjagaan dia terhadap hadis. Ya'nu nabihi an yakuna rawi ghayra mukhalifin lis-siqat. Yang dimaksud dengan kedobatan di sini, ya, sang rawi tidak menyelisihi rawi-rawi yang siqat. Wala sayyi'al hifd, demikian juga dia tidak memiliki hafalan yang buruk. Wala fahishi ghalat, bukan orang yang parah kesalahannya. Wala mughaffalan, bukan juga orang yang lalai. Wala katsiral awham, dan juga bukan orang yang banyak keliru. Orang yang soleh tapi banyak keliru dalam berucap. Kadang bilang begini, kadang bilang begitu. Ah, ini mau tidak mau dicoret. Iya. Tidak terima periwayatannya. Karena yang dia bawa adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ini dua asas, dua syarat fundamental yang harus ada pada diri seorang rawi kalau mau khabarnya itu diterima. Ya, dia harus punya adalah. Ya, yang dimaksud dengan adalah adalah muslim baligh akhir saliman min asbabi fisq dan saliman min khawari muru'ah. Kemudian kedobutan. Baik. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kita menentukan seorang rawi itu memiliki al-adalah? Ya, bagus agamanya itu dari mana kita tahu? Ya, kata beliau, ya tuthbitul adalatu ya bi ahadi amrain, atau tuthbatul adalatu bi ahadi amrain. Al-adalah ini ditetapkan dengan dua cara. Yang pertama, imma bitansisi muaddilina alaiha, dengan vonis yang ditetapkan oleh seorang yang merekomendasikan dia. Ai an yanusa ulama uta'dil aw wahidun minhum alaiha, yaitu ya ditentukan oleh seorang ulama ta'dil, ulama yang memberikan rekomendasi. Ada orang yang memberikan dia rekomendasi, oh si fulan adalah seorang rawi yang adil. Ya. Awahidin minhum alaiha, atau salah seorang. Jadi bukan banyak orang, tapi satu orang saja memberikan rekomendasi terhadap si fulan. Ya. Maka diketahui al-adalah dari ya rekomendasi yang diberikan oleh para ulama. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, imma bil istifadhati wa syuhrah. Yang kedua, diketahui adalahnya karena ketenaran dan kemasyhurannya. ya, ketenaran dan kemasyhurannya. Faman ishtaharat adalatuhu baina ahli al-ain wa sya'a sana'u alaihi kafahu dzalik. Maka barang siapa yang sudah terkenal keadilannya di antara para ulama dan tersebar ujian, ya, tersebar ujian para a'immah, ya, maka itu sudah mencukupi. Ya. Kalau dia sudah dikenal. Ya, misalnya Imam Syafi'i, siapa yang enggak kenal sama Imam Syafi'i? Maka enggak perlu ada ulama yang mentadil. Kalau sudah dikenal di tengah-tengah para ulama, ini sudah cukup. Wala yahtaju ba'da dzalika ila mu'adilin yanussu 'alaiha. Maka enggak perlu ada orang yang kemudian ya memberikan rekomendasi kepada para imam ini. Ngapain antum? Ya, seperti menggarami laut. Ya, orang sudah dikenal di tengah-tengah para ulama sebagai ulama yang thiqah, maka tidak diperlukan ada seorang ulama ta'dil yang merekomendasikannya. Ya. Kemudian wadzalika mithlu a'immatil masyhurin ka'immatil arba was-sufyanain wal-auza'i wa ghairihim. Ya, maka termasuk ulama-ulama yang sudah tenar dan masyhur tanpa perlu ada yang merekomendasi, ini seperti imam yang empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Demikian juga Sufyanain. Ya. Yaitu dua Sufyan, Sufyan Ats-Tsauri dengan Sufyan Ibnu Uyainah. Tidak perlu ada orang yang memberikan rekomendasi, ya sudah terkenal. Wal-Auza'i, demikian juga Imam Al-Auza'i. Ya, ini juga tidak perlu ada yang memberikan rekomendasi. Ya, jadi dari situlah kita bisa mengetahui seorang ulama itu di apa mendapatkan atau dari mana ya, kita tahu adalah seorang rawi yang pertama dengan tansis al-mu'addilin alaiha, tansis dari atau rekomendasi dari ulama-ulama takdir, atau yang kedua karena kemasyhuran dan ketenarannya sehingga tidak memerlukan adanya rekomendasi. Baik. Kemudian beliau membahas, ada sebuah faedah di sini disampaikan oleh beliau tentang pendapatnya Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ini menyatakan atau beliau menyebutkan tentang hukum asal seorang ulama. Ya, apakah seorang ulama itu otomatis kita hukumi sebagai orang yang adil? Otomatis dia memiliki adalah atau tidak? Kalau menurut Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ya, seorang ulama ini langsung dia mendapatkan adalah. Ya. Kata beliau di sini, ra'yu Ibnu Abdul Bar annakula hamili ilmin ma'rufil inayati bihi mahmulun amruhu ala adalati hatta yatabayyana jarhu. Menurut pendapatnya Ibnu Abdul Bar, ya, Ibnu Abdul Bar ini seorang ulama besar mazhab Maliki. Beliau mengatakan bahwa ya, setiap orang yang membawa ilmu yang dikenal perhatiannya dengan ilmu, maka dia dibawa, perkaranya dibawa kepada adalah. Artinya dia otomatis mendapatkan adalah. Hatta yatabayyana jarhu, sampai jelas ada kritikan atau celaan kepadanya. Ya. Ya. Jadi dia apa namanya? Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa hukum asal seorang ulama, ya, kalau ada orang yang dikenal membawa ilmu, oh ini dia adalah seorang yang adil. Ya, memiliki adalah hukum asalnya sampai kemudian ada jarahnya. Kemudian beliau berhujjah dengan sebuah hadis. Wahtaja bi haditsin yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalil mubtilin wa ta'wilal jahilin. Kata Nabi SAW, ilmu ini dibawa pada setiap generasi oleh orang-orang yang adil. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang dia ini akan menghilangkan ya penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu. kemudian menghilangkan kedustaan para perusak agama, wantihalil mubtilin, ya, menghilangkan kedustaan para perusak agama, wa ta'wilal jahilin, dan juga takwilnya orang-orang yang bodoh. Kemudian kata Al-Imam Ibn al-Bara, ini dasar kalau hukum asalnya seorang ulama itu adalah seorang yang adil, yang memiliki adalah, kata Al-Imam Ibn Abdul Bar. Ya, karena Nabi mengatakan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Yang membawa ilmu pada setiap generasi itu adalah orang-orang yang adil. Tapi para ulama tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar. Wa qawluhu hadza ghairu madhiyyun 'indal ulama li'anna al-haditha lam yasih. Maka ucapannya Ibn Abdul Bar ini tidaklah diridhoi oleh para ulama. Karena pertama, hadisnya tidaklah sahih. Ya, hadisnya tidaklah sahih. Ya. Ada seorang rawi yang majhul dalam sanadnya, yakni Ibrahim bin Abdurrahman. Ya, beliau adalah seorang rawi yang majhul. Ya, Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini, ya, karena jalan-jalannya, namun Al-Imam Syekh Al-Muqbil bin Hadi Al-Wad'i mendhaifkannya. Karena dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang majhul, yakni Ibrahim bin Abdurrahman. Ya, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Ini pentingnya, ya. Udah langsung kepake ini, ya. Ada rawi yang majhul yang enggak dikenal adalahnya, sehingga hadisnya dilemahkan. Qala wa ala fardhi sihhatihi fa inna ma'nahu liyahmil hadzal ilma min kulli khalafin uduluh, ya, bidalil annahu yujad, ya, man yahmilu hadzal ilma wa huwa ghairu adlin. Ya. Kalau dikatakan sahih juga, ya, ada pertentangan, ya. Demikian juga, ya, yang menafikan kesahihan hadis ini, kita dapati ada orang yang membawa ilmu tapi, ya, dia bukan seorang yang memiliki adalah. Seperti ada seorang rawi yang memiliki kana yashrabul khamr, ya. Ada seorang rawi dakarahu syekhuna mayajusi. Ya, ada disebutkan oleh guru kami, ada seorang yang penyampai hadis tapi dia dulu yashrabul khamr. Dikenal sebagai seorang alim, memiliki beberapa periwayatan hadis tapi dia minum khamr. Ya, sehingga bukan jaminan semua orang yang menyampaikan ilmu, apalagi di masa kita, ya. Bukan jaminan semua orang yang menyampaikan ilmu itu, ya, dia memiliki adalah. Dia memiliki adalah. Ya, sehingga ucapannya atau pendapatnya Al-Imam Ibnu Abdul Bar ini tertolak. Enggak bisa kemudian hukum asal seorang ulama ini dia memiliki adalah. Enggak. Harus dilihat terlebih dahulu. Ini yang berkaitan dengan syarat yang pertama. Ya, ini apa? Syaratnya dia harus memiliki adalah. Ya, dan juga sudah kita bahas bagaimana kita menentukan adalah tuh seorang rawi. Bagaimana kita menetapkan adalah pada seorang rawi. Sekarang masalah dhobat. Ya, masalah dhobat. Bagaimana kuatnya hafalan atau penjagaan seorang rawi terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yu'rafu dhabtur rawi bi muwafaqatihi ats-tsiqat al-mutqinin fir riwayah. Adapun kedobotan seorang rawi ini diketahui dengan apa? Dengan kesesuaian riwayatnya dengan rawi-rawi yang lain. Jadi riwayatnya itu dicek. Ya. Riwayatnya itu dicek dibandingkan dengan riwayat rawi-rawi yang lain. Kalau banyak yang sesuai, ya, maka kedobotannya terjamin. Tapi kalau banyak menyelisihi, ya, yang demikian, ya, berarti menunjukkan bahwa riwayatnya nggak terjamin. Kenapa kok cuma dia sendiri misalnya yang meriwayatkan hadis ini, yang lainnya tidak meriwayatkan, ya? Atau dia meriwayatkan dengan redaksi yang berbeda? Ada apa ini? Ya, ini salah satu metodologi untuk apa? Mengetahui kedobotan seorang rawi. Fa'in wafaqahum fi riwayatihim ghaliban fahuwa dhabit. Kalau dia, ya, berkesesuaian riwayatnya dengan riwayat rawi yang lain, ya secara umum, ya secara umum berkesesuaian, secara mayoritas riwayat yang berkesesuaian dengan rawi yang lain, ya maka dia adalah seorang rawi yang dhabit, ya kalau dia berkesesuaian dengan riwayat rawi yang lain. Wala tadurru mukhalafatuhu nadirah lahum, maka tidak memudaratkan ya penyelisihan dia terhadap rawi-rawi yang lain kalau itu jarang-jarang. Jadi dinilai dengan apa mayoritasnya. Kalau mayoritasnya ya itu dia berkesesuaian, maka diterima. Tapi kalau tidak sesuai, ya sudah ditolak, ya. Berarti ada sesuatu yang salah. Fa in katsurat mukhalafatuhu lahum ikhtallu dhabtuhu. Tapi kalau banyak penyelisihan dia terhadap riwayat-riwayat yang lain atau terhadap rawi-rawi yang lain, maka hilanglah kedobotannya. Oh, ini orang banyak kelirunya, ya. Kok si fulan orang-orang meriwayatkan seperti ini, kok dia sendiri yang berbeda? Ikhtalla dhabtuh. Maka apa? Hilang kedobotannya. Walam yuhtajja bihi, dan dia pun tidak dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Karena banyaknya penyelisihan dia terhadap riwayat yang lain. Taib. Kemudian pembahasan selanjutnya. Hal yukbalu jarhu wa ta'dil min ghairi bayani sababih? Apakah jarh dan ta'dil langsung diterima tanpa dijelaskan sebabnya? Ya. Maka pendapat yang paling kuat, kalau at-ta'dil, ya, misalnya seorang fulan thiqah misalnya. Ya, fulan thiqah misalnya. Ini kita tidak perlu mencari kedetailan. Kenapa kok dia bisa dianggap sebagai seorang yang thiqah? Cukup ada orang mengatakan fulan thiqah, ini sudah cukup. Berbeda dengan orang yang menjarah. Ya, kenapa dia menjarah? Kenapa dia dijarah? Ini perlu perincian. Ini bedanya ta'dil dan al-jarh. Kalau ta'dil kita terima ya tanpa harus memperinci. Kalau jarah ya kita terima kalau terperinci. Kata beliau, amma ta'dilu fa yuqbalu min ghairi dzikri sababih ala sahihil masyhur. Menurut pendapat yang benar dan masyhur bahwa ta'dil ini diterima tanpa harus dijelaskan sebabnya kenapa. Kenapa? Li'anna asbabahu katsiratun yas'ub hasruha. Karena sebabnya ta'dil ini demikian banyak sehingga sulit untuk membatasinya. Idh yahtajul mu'addilu an yaqula masalan lam yaf'al kadza, lam yartakib kadza, aw yaqulu hadza yaf'alu kadza wa yaf'alu kadza wa hakadza. Kalau memang dipersyaratkan untuk pentakdilan harus disebutkan, maka akan merepotkan. Ya, seorang ini mengatakan, saya melihat bahwa rawi si fulan ini thiqah. Kenapa? Karena dia dulu seperti ini, karena dia seperti ini. Sebab seorang itu thiqah itu banyak. Ya, sehingga tidak perlu dia menyebutkan. Cukup dia mengatakan bahwa si fulan thiqah. Ini sudah diterima takdilnya. Qala amma jarhu fala yuqbal illa mufassaran. Berbeda dengan jarah. Ya, jarah tidaklah diterima kecuali harus diperinci. Ya, disebutkan apa yang menyebabkan dia ya menjadi cacat. Ya, periwayatannya menjadi cacat. Apa sebabnya? Kenapa? Li'annahu la yas'ub dzikruhu. Karena tidaklah sulit untuk menyebutkannya, menyebutkan apa cacatnya tadi. Li'anna nas yakhtalifuna fi asbabi al-jarh. Dan demikian juga masing-masing orang itu berbeda sebabnya kenapa dia dijarah. Ya. Dan bisa juga faqad yajruhu ahaduhum bima laisa bijarih. Dan bisa seorang itu dicela ya dengan sesuatu yang sebenarnya bukan celaan. Ya. Seperti misalnya kenapa kamu tidak menerima hadisnya si fulan? Ya, karena saya melihat si fulan ini memakai baju berwarna merah katanya. Loh, kenapa? Ya. Atau saya tidak menerima hadis fulan karena dia tidak menggunakan gamis misalnya. Atau dia tidak menggunakan sorban misalnya. Ya. Maka harus diperinci dulu, kenapa kamu tidak menerima? Kenapa riwayat si fulan ini tidak diterima? Apa sebabnya? Kalau hanya sekedar tidak menggunakan sorban, ini bukan sebab dia ditolak periwayatannya. Oleh karena itu harus dijelaskan terlebih dahulu apa yang menyebabkan dia cacat, ya, rawi tersebut menjadi cacat, dijarah, ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Salah, wa hadza dhahirun muqarrarun fil fiqhi wa usulih, wa dzakara al-khatib al-hafidz annahu madzhabul a'immah min hufadil hadits wa nuqadih, ya. Dan inilah yang tampaknya, ya, ditetapkan dalam ilmu fikih dan usul fikih, sebagaimana yang disebutkan oleh al-khatib, ya, bahwa ini merupakan madhabnya para imam, ya, min hufadil hadith wa nuqadih, dari para hufadul hadith dan para pengkritik hadith, mislu Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Dan ini merupakan madhab para imam seperti Bukhari, Muslim dan yang semisalnya, dan yang selain beliau. Walidhalika ihtajal Bukhari wa jama'atin walidhalika ihtajal Bukhari bi jama'atin sabaqa min ghairihi al-jarhu lahum. Oleh karena itulah al-Imam Al-Bukhari, ya, beliau berhujjah dengan sekelompok ulama yang sudah dijarah. Artinya ada ulama-ulama yang sudah dijarah tapi justru dimasukkan riwayatnya oleh Al-Bukhari ke dalam sahihnya. Berarti apa? Berarti beliau memperinci, kan? Ya, memperhatikan terlebih dahulu, bukan asal sembarangan. Ada yang jarah kemudian, ya, diterima, tidak. Harus ada terperinci, harus terperinci. Buktinya apa? Imam Bukhari tetap menerima riwayatnya. Ya, setelah diperinci ternyata jarah tersebut tidak dianggap oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai suatu perkara yang menghalangi dari menerima hadisnya. Makanya harus dijelaskan terlebih dahulu, kenapa si fulan tidak diterima periwayatannya? Jarahnya apa bentuknya? Kenapa dia tidak diterima? Ya. Contohnya Ikrimah wa Amr bin Marzuq. Ya. Seperti Ikrimah dijarah tapi tetap diriwayatkan, diambil periwayatannya oleh Bukhari. Demikian juga Amr bin Marzuq dijarah tetap diambil oleh Al-Bukhari. Wahtaja Muslimun bisuwaid bin Sa'id. Demikian juga Al-Imam Muslim, beliau mengambil periwayatan Suwaid bin Sa'id. Wa jama'atin ishtaharu ta'nu fihim, dan juga meriwayatkan dari sekelompok ulama yang sudah dijarah. Ya. Wa hakada hakada fi Abu Dawud. Ya, demikian juga ini merupakan perbuatannya Abu Dawud, atau yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Dawud. Jadi bukan serta-merta ada jarah lalu diterima. Jangan ambil hadis dari sifulan, harus diperinci kenapa, apa yang menjadi penyebabnya, ya, sehingga apa, jarhul mufassar, ada penjarah ini harus mufassar, harus di apa, harus disampaikan dengan terperinci. Taib, wadhalika dalun ala annahum zahabu ila annal jarha la yuthbitu illa idza fussira sababuh. Oleh karena itu, ya, dan ini menunjukkan bahwa para ulama atau mayoritas para ulama berpendapat bahwa jarah ini tidaklah ditetapkan kecuali apabila diperinci sebabnya. Ya, harus diperinci kenapa si fulan ditolak periwayatannya. Kalau tidak diperinci, maka tidak diterima. Qala hal yathbutu jarhu wa ta'dil bi qawli wahid. Permasalahan selanjutnya, apakah, ya, jar dan ta'dil ini dicukupkan dengan pendapat satu ulama saja? Ya. Apakah harus ada dua orang? Ataukah cukup satu orang saja yang memberikan jarh ta'dil? Yang benar kata beliau, annahu yathbut al-jarhu wa ta'dilu biqauli wahid. Yang benar bahwa jarh dan ta'dil ini ditetapkan walaupun hanya dengan satu pendapat para ulama saja. Ya, kalau ada si fulan sudah dijarah oleh seseorang, ya, maka jarahnya ini diterima tanpa harus ada dua orang yang menjarah. Qala la budda min itsnain wa hadza qawlu ghairi mu'tamad. Ada juga yang mengatakan bahwa harus dua orang. Tapi ini adalah pendapat yang tidak mu'tamad. Jadi yang mu'tamad cukup satu orang saja yang memberikan jarah dan ta'dil. Kemudian masalah selanjutnya, ijtima'u jarhi wa ta'dil fi rawin wahid. ya, bergabungnya celaan dan rekomendasi pada satu orang rawi. Nah, ada yang merekomendasikan, ada yang menjarahnya. Maka apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Mana yang harus dikedepankan? Qala idza ijtama'a fi rawin wahidin al-jarhu wa ta'dil fal mu'tamadu annahu yuqaddam al-jarhu idza kana mufassaran. Apabila tergabung pada seorang rawi, ya, celaan dan rekomendasi, maka pendapat yang benar adalah jarh itu dikedepankan, didahulukan apabila dia disampaikan dengan terperinci. Karena orang yang menjarh ini memiliki tambahan ilmu, memiliki tambahan ilmu daripada orang yang merekomendasi. Orang yang merekomendasi, dia rekomendasikan itu, tapi dia nggak tahu ada cacatnya pada seorang rawi, pada rawi tersebut. Ya, sehingga barakallahu fikum, yang muktamad, ya, bahwa jarh itu dikedepankan dengan syarat dia mufassar, ya, dengan terperinci, disampaikan dengan terperinci baru diterima. Baik. Kemudian kata beliau, ada pendapat yang lain, kila in zada adadul muaddilin ala adadil jarihin quddima at-ta'dil. Kalau yang merekomendasi itu lebih banyak daripada yang mencacat, yang mentakdil lebih banyak daripada yang menjarah, maka takdilnya dikedepankan. Namun kata beliau, ya, ini merupakan pendapat yang lemah, tidak bisa dijadikan pegangan. Wa qaulun dhaifun ghairu mu'tamad. Ini merupakan pendapat yang lemah yang tidak bisa dijadikan pegangan, kata beliau. Jadi tetap al-jarhul mufassar muqaddamu 'ala at-ta'dil. Ya, jarh yang terperinci ini lebih dikedepankan daripada rekomendasi. Baik. Qala, kemudian kata beliau, hukmu riwayatil adli an syakhsin. Bagaimana hukum periwayatan seorang rawi yang adil dari seseorang? Apakah itu otomatis menjadi sebuah rekomendasi terhadap orang yang diambil riwayatnya oleh seorang rawi yang adil? Nah, ada seorang rawi yang adil, lalu dia meriwayatkan dari seorang rawi yang lain. Apakah periwayatan dia serta-merta, ya, menjadi rekomendasi bagi orang yang diambil riwayatnya? Maka ini juga dibahas oleh para ulama. Qala riwayatul adli an syakhsin la tu'addu ta'dilan lahu indal aktsarin. Mayoritas para ulama menganggap bahwa riwayat seorang rawi yang adil dari seseorang ini tidak serta-merta menjadi rekomendasi. Ya, jadi kalau misalnya dia meriwayatkan dari si fulan, bukan berarti si fulan ini langsung, ya, seolah-olah dia diberikan rekomendasi. Misalnya ada ulama, seorang ulama dia meriwayatkan dari seorang perawi. Bukan otomatis ketika ulama tersebut meriwayatkan dari seorang perawi, ini menjadi rekomendasi bagi perawi tersebut. Enggak. Ya. Ini menurut, ya, mayoritas para ulama. Wa huwa sahih. Dan ini merupakan pendapat yang benar. Wakila huwa ta'dil. Sebagian ulama mengatakan ini otomatis menjadi rekomendasi bagi rawi tadi. Namun yang dikuatkan oleh beliau adalah pendapat yang pertama tadi. Tidak serta-merta menjadi rekomendasi, tidak serta-merta menjadi ta'dil bagi, ya, sang rawi tadi. Kemudian ada permasalahan lagi. Ya. Bagaimana dengan sebuah hadis yang diamalkan oleh seorang ulama atau seorang sebuah hadis yang menjadi fatwa, yang menjadikan landasan bagi fatwa seorang ulama? Apakah otomatis itu menjadi tashih terhadap hadis tersebut atau tidak? Qala wa amalul alimi wa futiyahu ala wafqil hadis. Wafqi hadisin laisa hukman bisihatihi. Kata beliau, amalan seorang ulama, demikian juga fatwa seorang ulama yang berkesesuaian dengan sebuah hadis, tidak serta-merta menjadi, ya, menjadikan hadis tersebut sahih. Oh, si fulan berfatwa dengan hadis ini yang dijadikan oleh beliau sebagai dalil. Maka belum tentu, ya, beliau mensahihkan hadis tersebut, belum tentu. Ya. Kata beliau, walaisat mukhalafatuhu lahu qadhan fi sihatihi. Demikian juga kalau ada fatwa atau pendapatnya seorang ulama yang menyelisih sebuah hadis, bukan berarti bahwa hadis tersebut dhaif, tidak sahih, ya. Jadi amalannya para ulama ini bukan, tidak bisa kita jadikan sebagai patokan sahih atau tidaknya sebuah hadis. Barakallahu fiik. Sekali lagi kita ulangi, ya, amalan seorang ulama, ya, tidak bisa kita jadikan patokan, ya, kesahihan sebuah hadis. Oh, si fulan mengamalkan ini, berarti beliau mensahihkan hadisnya. Oh, si fulan enggak mengamalkan ini, berarti beliau mendhaifkan hadisnya. Tidak bisa. Ya. Jadi apa? Amalul amil laisa hukman bi sihhatil hadis wa mukhalafatuhu kadzalik laisa qadhan fi sihhatihi. Wala fi ruwatihi, demikian juga tidak ada sangkut pautnya amalan seorang ulama terhadap para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Kesahihannya saja enggak ada hubungannya, apalagi kepada rawinya. Ini pendapat yang tepat, ya, ini pendapat yang benar, tidak ada hubungannya. Sebenarnya orang mengatakan ada hubungannya, bal huwa hukmun bi sihhati. Ya, wa sahahu al-Amidi wa ghairuhu minal usuliyyin wa fil mas'alati kalamun tawil. Sebagian ulama mengatakan, oh, kalau itu diamalkan oleh para ulama, otomatis itu merupakan pensahihan beliau terhadap hadis. Ya. Ketika dia meninggalkannya, berarti ini pendhaifan beliau terhadap hadis. Fi mas'alah kalamun tawil, dalam permasalahan ini ada pembahasan yang cukup panjang. Baik. Kemudian masalah selanjutnya, apa hukumnya meriwayatkan hadis dari seorang yang bertobat dari kefasikannya? Pendapat yang pertama, ya, ini adalah pendapat jumhur dan ini pendapat yang benar, bahwa riwayatnya diterima kalau dia sudah bertobat dari kefasikannya. Soalnya seorang pelaku dosa besar, lalu dia bertobat dan menyampaikan hadis, diterima. Ini pendapatnya jumhur ulama. Bahkan sebagian ulama dulunya adalah perampok, dulunya adalah pelaku dosa besar, seperti Fudail bin Iyad, dulunya perampok, ya, Qutta'ut Tariq, diterima riwayatnya. Qala wala tukbar riwayatu ta'ib min al-kadhibi fi hadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dhalika zajrun lahu wa ghairuh. Ya, adapun orang yang bertaubat dari berdusta tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima. Jadi kalau kefasikan diterima, kecuali apa? Kalau dia berdusta. Dosanya itu berupa dusta dia terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak diterima. Ya. Kemudian permasalahan selanjutnya, apakah diterima periwayatan dari orang yang mengambil upah dalam menyampaikan hadis? Oke, saya akan kasih kamu sebuah hadis, ya, tapi bayar dulu. Nah, ini orang yang seperti ini diterima enggak? Ya. Sebagian ulama mengatakan, la tukbar riwayatuhu inda ba'd ka Ahmad wa Ishaq wa Abi Hatim. Sebagian ulama mengatakan tidak diterima periwayatannya. Kalau ada embel-embel bayar, enggak diterima. Ini pendapatnya Imam Ahmad, Ishaq bin Ruhoyah, dan Abi Hatim. Sebagian ulama menerima, ya, wa tuqbal inda ba'dil akhar ka Abi Nu'aim Al-Fadl bin Duqain. Ya, Al-Fadl bin Duqain, Abu Nu'aim mengatakan bahwa riwayatnya tetap diterima walaupun dia, ya, harus membayar, ya, untuk mendapatkan hadis tersebut, ya. Maka orang yang menjual jasa menyampaikan hadis ini, riwayatnya tetap diterima menurut Al-Fadl bin Duqain. Wa afta Abu Ishaq, ya, Al-Sirazi, ya, laman imtana'a alaihi al-kasbu li'iyalihi bisabab at-tahdits bi jawazi akhdhil ajr. Adapun Abu Ishaq, ya, Al-Sirazi, dan ini pendapat yang tepat, kalau dia tertahan dari mendapatkan nafkah, dia enggak punya nafkah kecuali dengan menyampaikan hadis, maka boleh diambil. Ya, maka yang demikian diperbolehkan dan hadisnya diambil. Ya, periwayatannya diambil. Dan ini adalah pendapat yang benar. Pendapat yang benar. Ya. Kemudian selanjutnya, hukmu riwayati man urifa bitasahul au biqabuli talqin au kathrati sahih. Hukum periwayatan orang yang dikenal dengan bermudah-mudahan, asal-asalan, atau dia menerima talqin, ya, bermudah-mudahan nih, artinya ketika menyampaikan hadis ngantuk-ngantukan, ketika ngambil hadis juga ngantuk-ngantukan, ya tidak fokus terhadap apa yang disampaikan. Ini gimana? Diambil nggak hadisnya? Atau biqabuli talqin, atau orang yang menerima talqin. Talqin ini misalnya dia seorang ulama alul hadis. Lalu ada orang yang membacakan hadis kepada dia, lalu mengatakan ini hadismu wahai syekh. Kemudian dia katakan ya. Ya, tanpa meneliti terlebih dahulu bahwa itu adalah hadis dia, tanpa dia ngecek dulu. Ya, asal-asalan saja. Ketika ada orang mengatakan membacakan hadis, ya syekh ini hadismu, ya itu hadis saya. Aukas roti sahwi, atau banyak lupanya. Nah, bagaimana orang-orang yang semacam ini? Apakah diterima riwayatnya atau tidak? Yang pertama, orang yang bermudah-mudahan tadi, yang ngantuk-ngantuan, ya kalau belajar. Kata beliau, la tuqbal riwayatu man urifa bitasahuli fi sama'ihi au isma'ihi. Maka tidaklah diterima riwayat orang yang dikenal bermudah-mudahan, menggampang-gampangkan dalam mendengar hadis atau menyampaikannya. Kaman la yubali bin naum waqta sima', seperti orang yang tertidur ketika mendengarkan hadis. Au yuhadditsu min asli ghairi muqabil, atau dia asal-asalan meriwayatkan hadis dari sebuah kitab yang belum dibandingkan, yang belum dicek kebenarannya, asal-asalan. Maka enggak diterima. Kemudian wala tuqbar riwayatu man urifa biqabuli talqin fil hadis bi an yalaqana syai'a fa yuhaddisa bihi min ghairi an ya'lam annahu min haditsih. Demikian juga tidaklah diterima periwayatan orang yang dikenal dengan menerima talqin dalam hadis. Yaitu seseorang membacakan sesuatu, ya, kemudian dia sampaikan sebagai hadisnya tanpa mengecek terlebih dahulu. Ada orang yang mentalkinkannya hadis, lalu dia sampaikan hadis tersebut kepada orang, padahal itu bukan hadisnya dia. Ada orang mengatakan ini hadismu syekh, yaudah ini sampaikan oleh dia, padahal bukan hadis dia, dia gak ngecek dulu. Maka orang yang semacam ini gak diterima, orangnya termasuk lalai. Wala tuqbal riwayatu man urifa bikathrati sahwi fi riwayatih. Demikian juga tidak diterima periwayatan orang yang dikenal dengan banyak lupa. Orang yang banyak lupa ini juga tidak diterima periwayatannya. Kemudian permasalahan selanjutnya, hukum riwayati man haddatsa wa nasiya. Apa hukum riwayat orang yang pernah menyampaikan hadis kemudian dia lupa? Lupa bahwa dia pernah menyampaikan hadis tersebut. Maksudnya alla yuzkar syekhu bi riwayata ma haddatsa bihi tilmidhu anhu. Ada seorang guru lupa. Ini bab dalam ilmu hadis, ya, riwayatu man haddatsa wa nasiya. Ada seorang guru menyampaikan hadis kemudian diambil oleh muridnya. Lalu muridnya ini ketika menyampaikan lagi kepada gurunya tersebut, dia lupa bahwa dia pernah menyampaikan hadis tadi. Ya. Ya, bagaimana hukumnya kalau dia katakan, kalau orang ini lupa, kalau dia pernah menyampaikan itu? Ada perinciannya. Yang pertama, ditolak. Inna fahu nafyan jaziman. Kalau dia benar-benar menolak, oh saya enggak pernah ngomong tersebut. Ma rawaituhu au huwa yakdzibu alayya, atau dia mengatakan, "Gua ini bohong, saya enggak pernah ngomong seperti itu." Maka ditolak riwayatnya tadi, enggak diterima kalau memang sang guru menolaknya. Atau yang kedua, diterima al-qabul in taraddada fi nafyi. Kan yaqulu la a'rifu aw la adzkuru wa nahwu dzalik. Ya. Kalau dia ragu-ragu, kayaknya saya lupa, atau dia mengatakan gini, saya enggak tahu, saya pernah ngomong ini apa enggak ya? Saya enggak ingat saya pernah ngomong seperti ini atau tidak. Maka ini diterima, ya, riwayat tersebut walaupun dia lupa. Kecuali, ya, ini permasalahan selanjutnya. Hal yu'addu raddul hadith qadihan fi wahidin minhuma. Apakah, ya, ditolaknya hadis tersebut ini merupakan celaan kepada salah seorang dari keduanya, celaan bagi sang guru atau celaan bagi sang murid? Maka kata beliau, la yu'addu raddul hadith qadihan fi wahidin minhuma yanahu laisa ahaduhuma awla bita'ni minal akhar. Ya, tidaklah yang demikian menjadi celaan bagi guru dan muridnya. Ya, maka ada kedua kemungkinan, bisa jadi gurunya yang lupa atau bisa jadi muridnya yang salah, sehingga tidaklah dijadikan sebagai patokan. Contohnya, nah ini lucu. Ma rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min riwayati Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Suhail bin Abi Sah Abi Saleh an Abihi an Abi Hurairah an Rasul sallallahu alaihi wasallam qada bil yamini ma asyahid. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari riwayatnya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Suhail bin Abi Saleh dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan sumpah dan persaksian. Qala Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Maka kemudian Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menyebutkan haddatsani bihi Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Suhail. Abdul Aziz mengatakan bahwa hadis ini disampaikan oleh Rabi'ah bin Abdurrahman dari Suhail. Kemudian falaki itu Suhail, kemudian aku bertemu Suhail. Fasa'atuhu anhu, lalu aku bertanya dengan kepadanya tentang riwayat ini. Ya. Wahai Suhail, ya aku meriwayatkan dari Rabi'ah bahwa engkau mengatakan demikian-demikian. Falam ya'rifhu. Maka ternyata Suhail mengatakan saya enggak tahu ini riwayat. Lah kepriye? Ya, Abdul Aziz meriwayatkan dari Rabi'ah, Rabi'ah dari Suhail. Suhailnya sendiri lupa pernah meriwayatkan riwayat tersebut. Fakultu haddatsani Rabi'ah anka bikadha. Maka kemudian Abdul Aziz mengatakan, ya, Rabi'ah menyampaikan hadis kepadaku dari engkau, demikian dan demikian. Maka Suhail mengatakan haddatsani Abdul Aziz an Rabi'ah anni. Menyampaikan kepadaku ya Abdul Aziz dari Rabi'ah kemudian dariku. Anni haddatsuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an bikadha, bahwa aku meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu. Jadi muter hadisnya. Dia yang meriwayatkan, Abdul Aziz meriwayatkan dari Rabi'ah ya, dari Suhail, kemudian Suhail bilang menyampaikan kepadaku Abdul Aziz dari Rabi'ah dari diriku sendiri. Jadi muter ya, hadisnya muter sanadnya. Bahwa aku menyampaikan kepada Rabi'ah bahwa Abu Hurairah ya menyampaikan hadis secara marfu demikian dan demikian. Nah, itu bisa temukan dalam Sunan Abu Daud ya. Jadi sanadnya muter. Nah, ini kelupaannya si apa Suhail. Ya, Suhail lupa. Naam, Suhail bin Abi Saleh lupa dia pernah meriwayatkan hadis tersebut. Qala asharul musannafat fihi. Nah, maka diterima ya. Kalau seperti ini diterima sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kalau dia taraddad. Ya, dia mengatakan dia enggak memastikan saya tidak meriwayatkan ini, enggak. Dia masih ragu-ragu, ini saya meriwayatkan apa tidak. Maka yang demikian ya, menurut pendapat yang kuat para ulama tetap diterima. Kemudian pembahasan terakhir asharul musannafat fihi ya karya para ulama yang masyhur dalam permasalahan ini adalah kitab Akhbar man haddatsa wa nasya lil khatib al-Baghdadi. Ya, periwayatan-periwayatan orang yang menyampaikan hadis kemudian dia lupa, karya al-Imam al-Khatib al-Baghdadi. Wallahu taala alam. Selesai kita dari mukadimah atau syarat-syarat diterimanya seorang rawi. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab-kitab jarh ta'dil. Ya, kitab-kitab jarh ta'dil dan juga maratib jarh ta'dil, tingkatan-tingkatan jarh ta'dil. Baik, kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Naqif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.